إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواتي في الله عزكم الله. Kita kembali mempelajari kitab Syarah Masail Jahiliyah, dan kita memasuki Al-Mas'alatu Tsaniyah, perkara yang kedua dari perkara-perkara jahiliyah. Tafarruq ahlil jahiliyah fi ibadatihim wa dinihim, terterebrainya ahlul jahiliyah, orang-orang jahiliyah, dalam ibadah-ibadah mereka dan dalam agama mereka. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah baca matan daripada ucapan muallif, innahum mutafarruqun fi dinihim, dan seterusnya, bahwasanya mereka tercerai-berai dalam agama mereka. Masing-masing kelompok merasa bangga dengan apa yang ada pada kelompoknya. Kemudian gambaran tentang hal tersebut diberitakan ataupun dijelaskan oleh Asy-Syarih Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Berikutnya penjelasan daripada Syaikh Shalih Fauzan kita baca. Hadhihi sifat ahlul jahiliyah. Inilah sifat daripada ahlul jahiliyah. Bagaimana sifatnya? Yani mereka beragam dalam bentuk peribadatan. Ada yang beribadah kepada matahari, bulan, bintang. Ada yang beribadah kepada malaikat ataupun wali-wali, orang-orang yang saleh. Ada pula yang beribadah kepada patung-patung. Ada pula yang beribadah kepada pepohonan dan bebatuan. Ada pula yang beribadah kepada api. Ada pula dari kalangan kitabiyin, ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Mereka mutafarriqun fi ibadatihim. Hadhihi sifat ahlul jahiliyah. Wallah jalla wa ala nahana an dhalik. Sedangkan Allah jalla wa ala telah melarang kita dari hal tersebut. Faqala ta'ala, Allah ta'ala menyatakan, wala takunu minal musyrikin, dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang musyrikin. Minal ladhina farraqu dinahum wa kanu syi'a, yakni orang-orang yang mereka tercerai-berai dalam agama mereka dan menjadi berkelompok-kelompok. Allah juga menyatakan, innal ladhina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'. Sesungguhnya orang-orang yang mereka tercerai-berai dalam agama mereka sehingga mereka menjadi bergolong-golongan, berkelompok-kelompok, maka engkau bukan bagian mereka sedikit pun. Ikhwan fi din azzaakumullah. Hal ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu dalam konteks memberikan peringatan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memberitakan kepada kita bahwa umat ini pun juga akan mengalami apa yang telah dialami oleh umat-umat sebelumnya. Bergolong-golongan dan berkelompok-kelompok. Masing-masing golongan, masing-masing kelompok merasa bangga dengan apa yang ada di kelompoknya. Dan itu benar-benar nyata terjadi. Bagi ikhwah yang dahulu pernah terdampar dalam berbagai macam kelompok-kelompok hizbiyah, sebelum Allah tunjukkan dia hidayah kepada jalan ahlu sunnah, pasti ya, dia akan mengenali keadaan-keadaan yang diberitakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya ya, terkait dengan kelompok-kelompok yang ada. Masing-masing merasa bangga dengan apa yang ada di kelompoknya. Wallahul musta'an. Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, walaupun masing-masing kelompok tersebut ya, mereka menyatakan dirinya berpegangan dengan Alkitab dan As-Sunnah, tetapi Allah menyatakan innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai. Mereka semua menyebut diri mereka berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasul, mengikuti jejak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Allah nyatakan engkau bukan bagian mereka sedikit pun. Wahai Muhammad, engkau bukan bagian mereka sedikit pun. Sunnah orang-orang yang tercerai-berai dalam agama dan menjadi berkelompok-kelompok, bergolong-golongan tersebut, lasta minhum fi syai. Dan di saat terjadinya hal tersebut, Rasul sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kepada kita tanbih dan memberikan kepada kita solusi. Apa itu? Fa'tazil tilkal firaqul laha. Tinggalkan seluruh firqah-firqah itu semuanya. Kita kembali kepada ajaran Islam yang difahami oleh generasi pertamanya, generasi salafun salih. Kita tidak butuh kepada sebutan-sebutan kecuali apa yang telah disebut penyebutannya oleh Allah dan Rasulnya. Ahlus sunnati wal jamaah, salafiyun. Penyebutan itu bukan penyebutan nama kelompok, nama golongan. Akan tetapi itu penyebutan dibutuhkan di saat terjadinya berbagai macam muncul firqah-firqah yang ada, sehingga supaya tidak mengkaburkan dan supaya menjadi hujjah di atas muka bumi Allah, ahlus sunnah ya, supaya membedakan dengan mereka-mereka ini, ahlus sunnah menyebut dengan dirinya salafiyun ataupun sebutan yang syar'i lainnya, bukan menunjukkan akan pengelompokan. Tayyib. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai. Innama amruhum ila Allah thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Sesungguhnya urusan mereka itu diserahkan kepada Allah dan nanti Allah akan memberitakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan tersebut. Apa yang telah mereka perbuat dari berbagai macam kelompok-kelompok penggolong-golongan tersebut. Pengelompok-kelompokan tersebut memperjuangkan tidak lagi Islam ya. Tidak lagi manhajul haq, tetapi yang diperjuangkan adalah golongan. Inilah hizbiyah. Kekhawatiran di saat nanti orang yang berada dalam kelompoknya, organisasinya menyimpang dari jalan yang telah digariskan oleh pendiri kelompok tersebut, pendiri organisasi tersebut. Saya khawatir nanti kalau ini ya diadakan kajian-kajian seperti ini, maka orang-orang saya ini nanti akan berpindah haluan. Ya. Ngaji dengan cara yang benar, mengkaji Al-Quran dan Sunnah Rasul dikhawatirkan. Nah ini nanti banyak perkara yang akan diselisihi. Apa yang ada pada organisasi saya ini bahaya ini. Harus dihentikan. Inna hizbiyah. Haqiqatul hizbiyah. Ainul hizbiyah. Hizbiyah yang sejati. Sebenar-benarnya hizbiyah. Wa nifidina azzakumullah. Ini yang perlu untuk diwaspadai. Wa anzala ala rasulihi, dan juga Allah menurunkan kepada rasulnya, syara'a lakum minad din ma wasa bihi Nuha walladhi awhayna ilaik wa ma wasaina bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu fi. Dan Allah juga menurunkan kepada rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu ayat di dalam surat Asy-Syura. Allah menyatakan, syara'a lakum minad din, Allah telah mensyariatkan bagi kalian dari agama ini, ma wasa bihi Nuhan, sesuatu yang juga telah diwasiatkan dengannya kepada Nuh. Jadi apa yang diwasiatkan Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini lewat rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sama persis dengan apa yang telah diwasiatkan Allah kepada Nuh. Walladzi auhayna ilaik, dan juga yang kami wahyukan kepadamu, wa ma wasaina bihi Ibrahim wa Musa wa Isa, juga yang kami telah wahyukan kepada Ibrahim, Musa dan Isa. Penyebutan dari lima nama nabi di sini bukan membatasi, akan tetapi karena memang kelima nabi ini yang digelari oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an sebagai ulul azmi minar rusul, rasul-rasul yang paling terkemuka, paling utama, yang memiliki izmah, ulul azm, yang memiliki tekad baja dalam menghadapi kaumnya. Ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasul-rasul ini, kelima rasul ini sangat besar. Sehingga disebutkan secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala ulul azmi minar rusul. Padahal seluruh daripada rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala pun juga diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala perkara ini. Syara'a lakum minad din ma wasa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaik wa ma wasaina bi Ibrahim wa Musa wa Isa, apa yang disyariatkan tersebut, an aqimud din wa la tatafarraqu fi, agar menegakkan agama ini, menjalankan agama ini dengan sempurna, bersama-sama, bersatu di atas agama, bukan bercerai-berai. Hadza wallazi syara'ahu Allah. Inilah yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala. Iqamatud din allazi huwa dinu Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Yaitu menegakkan agama yang itu merupakan agamanya Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa agama mereka? Tauhid. Inti daripada seruan mereka adalah tauhid. Wa laqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allaha wa wajtanibut taghut. Itu agama yang dibawa oleh para rasul. Beribadah kepada Allah dan meninggalkan peribadatan-peribadatan kepada selainnya. Ani'budullaha ma lakum min ilahin ghairu. Itu semua yang diserukan oleh para rasul. Agar kalian beribadah kepada Allah dan tidak beribadah kepada selainnya. Bukan kemudian aqimuddin di sini maksudnya adalah membuat khilafah. Bukan. Ini yang difahami oleh haula ba'dul firq minal hizbiyin, sebagian firqah-firqah hizbiyah, mereka menyatakan an aqimuddin ini apa maknanya? Kita disuruh menegakkan agama, ini disuruh untuk mendakwahkan kepada khilafah. Untuk menegakkan daulah. tidak paham terhadap makna dan kandungan daripada ayat. Apakah Nuh memiliki daulah? Apakah Ibrahim memiliki daulah? Apakah Musa memiliki daulah? Apakah Isa memiliki daulah? Allahul Musta'an. Bahkan Isa alaihi salam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dikejar-kejar oleh Bani Israel untuk dibunuh oleh Yahudi. Tidak memiliki daulah. Apakah berarti Isa tidak menegakkan perintah Allah ini aqimuddin? Aina al-aql? Di mana akal kalian? Ini digembar-gemborkan ayat ini. An aqimuddin, tegakkan agama. Allahul musta'an. Tidak memahami daripada makna ayat. Menegakkan agama ini mendakwahkan tauhid sebagaimana dakwahnya para rasul. Sebagian rasul bahkan tidak memiliki pengikut. Ada yang mengikuti 1, 2, 3. Dan itu berhasil mereka dalam dakwahnya. Karena apa? Mereka mendakwahkan tauhid. Apa yang menjadi beban mereka kepada umat tersampaikan. Perkara umat kemudian menerima itu adalah hidayah dari Allah. Menerima ataukah tidak, maka itu bukan tanggung jawab kita. Demikian dakwah Ahlussunnah. Sehingga dakwah Ahlussunnah ya, tidak kemudian mengejar popularitas, tidak kemudian mengejar kuantitas sama sekali. Tidak. Berbangga-bangga dengan jumlah yang banyak, tidak. Ikhwan fillah na'azzakumullah, kewajiban daripada para du'at ilallah tidak melebih daripada kewajiban kepada para rasul. Para rasul yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan kewajiban mereka adalah ma 'alaika illal balagh, tidak ada kewajiban atasmu kecuali hanya sekedar menyampaikan. Demikian pula para du'at ilallah, menyampaikan kepada umat. Qabilu falhamdulillah. Kalau diterima kita ucapkan alhamdulillah. Kalau tidak, kita telah sampaikan dan telah tertunaikan kewajiban yang menjadi tanggung jawab kita masing-masing, menyampaikan daripada kebenaran. Taib. Wahwa dinul anbiya jami'an. Saya menyatakan dan inilah agama para nabi semuanya. Lakin dzakara haula, tetapi Allah menyebutkan 5 tadi itu, para nabi tadi. Li'annahum afdalur rusul wa ulul azm al-khamsah. Karena mereka adalah rasul-rasul yang paling afdal dan merupakan ulul azmi. Yang 5. Allah menyatakan wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wa la tasta'jil lahum. Sabarlah kamu wahai Muhammad sebagaimana telah bersabarnya ulul azmi dari kalangan para rasul, dan jangan engkau meminta disegerakan azab bagi mereka, dan jangan engkau tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa. Dakwah ini butuh kepada kesabaran, butuh kepada ta'anni, butuh kepada ketelitian, butuh kepada ketabahan ya. Dakwah ini tidak kemudian bisa dijalankan secara instan. Dan bukan kemudian dakwah ini melalui propaganda-propaganda yang tidak syar'i. Dengan foto-foto, dengan video-video, bergambar makhluk-makhluk bernyawa, tidak. Berjalan secara alami, mendakwahkan umat manusia, dakwatul haq, tauhid. Pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Alhamdulillah, kita melihat hasilnya dari Ahlussunnah yang ada di tempat kita mengalami peningkatan. Ya, kita pantas untuk bersyukur dan sudah sepantasnya untuk menjaga daripada nikmat tersebut. Dahulu dalam kajian kita berapa orang? Sekarang alhamdulillah. Dahulu kajian ya hanya di satu tempat atau dua tempat. Sekarang di Ngawi ini satu pekan penuh, tidak ada yang kosong. Iya kan? Ada satu hari yang kosong tidak ada kajian? Tidak ada. Dari Ahad sampai Sabtu semua ada. Alhamdulillah, itu dinikmati, disyukuri, dijaga. Taib. Nuh, Ibrahim, Musa, wa Isa, wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam hum ulul azmi wa afdalur rusul. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka adalah ulul azmi dan mereka adalah seutama-utama, seafdal-afdalnya para rasul. Wa qad Allah al-mitsaq min jami'ir rusul. Allah telah mengambil mitsaq, ini perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh rasul. Diambil sumpah setia oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di saat mengemban tugas risalah kerasulan itu, para rasul diambil sumpah setianya, para rasul semuanya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara khusus nama-nama. Setelah menyebutkan secara umum, kemudian Allah khususkan penyebutan nama-nama para rasul tersebut, ya. Wa 'alal khusus 'ala haula'il khamsa, terkhusus pada 5 nabi tersebut. Allah taala menyebutkan wa id akhadna minan nabiyyin mitsaqahum, dan ingatlah di saat kami mengambil dari para nabi seluruhnya perjanjian dengan mereka, sumpah setia mereka dalam mengemban dakwah. Dijanji dan diberi sumpah setia oleh Allah Subhanahu wa taala. Para nabi seluruhnya, wa minka, dan darimu. Rasul sallallahu alaihi wasallam disebut secara khusus. Wa min Nuhin, dan juga dari Nuh. Wa Ibrahim, wa Musa, wa Isa bin Maryam, dan juga dari Ibrahim, Musa dan Isa bin Maryam. Setelah menyebutkan secara umum, disebutkan secara khusus. Ini menunjukkan takhsis di sini, menunjukkan akan kemuliaan daripada 5 rasul tersebut. Wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha, dan kami ambil dari mereka perjanjian yang kokoh, yang berat. Wa jami'ur rusul dinuhum wahid, dan seluruh rasul itu agama mereka satu. Wa huwa ibadatullah wahdah la syarikalah, yaitu beribadah kepada Allah semata, tidak mensekutukannya dengan sesuatu apapun. Itu agama para rasul satu. Adapun likullin ja'alna syir'atan wa minhaja, masing-masing kami jadikan oleh Allah Subhanahu wa taala jadikan, ya, syariat-syariat dan manhaj-manhaj. Ada tata cara ibadah yang beragam dan berbeda-beda. Ada perkara-perkara yang dihalalkan dan diharamkan yang berbeda antara satu umat dengan umat yang lainnya. Akan tetapi al-asal, ya, dinur rusul, asal daripada agama para rasul adalah satu, yakni tauhid. Hadza dinu jami'ir rusul umuman wal khamsah khususan, inilah agama seluruh para rasul secara umum dan agama 5 ulul azmi secara khusus. La yaqbal al ikhtilaf wal tafarruq, tidak menerima perbedaan dan perpecahan. Fala yakun likulli wahidin dinun, bukan kemudian masing-masing rasul tersebut memiliki agama tersendiri. Wala likulli ta'ifah dinun, bukan pula masing-masing kelompok memiliki agama tersendiri. Ini agama Nasrani, ini agama Yahudi. Nasrani itu nabinya ini, Yahudi nabinya ini. Tidak ada. Orang-orang yang hidup di masa Isa dan beriman dengan Nabiullah Isa, maka mereka adalah muslimin. orang-orang yang hidup di masa Musa dan beriman dengan Musa, maka mereka adalah muslimin. Sebutannya tetap muslimin. Agama Islam. Agama seluruh para rasul. Wa innama dinul jami' wahid. Agama mereka semua adalah satu. Wa dinullah jalla wa'ala ala jami'il khalqi. Yaitu agama Allah jalla wa'ala kepada seluruh makhluk. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada aku. Maka pada hakikatnya istilah semisal milah Ibrahimiyah, milah Samawiyah, ini istilah-istilah yang muhdats. Milah Ibrahimiyah dalam artian mereka ingin menyatukan tiga agama, Islam, Yahudi dan Nasrani. Mereka sebut sebagai apa? Milah Ibrahimiyah atau milah Samawiyah, agama Samawi. Sama-sama agama Samawi. Agama Samawi sebelum mereka rubah-rubah. Adapun setelah adanya campur tangan manusia, orang-orang yang tidak bertanggung jawab terhadap agama yang dibawa oleh Nabi Isa dan Nabi Musa, maka tidak lagi menjadi agama Samawi. Mereka telah merubah-rubahnya, menambah-nambahkan sesuatu yang bukan bagian daripada agama Yahudi, ya, dimasuki oleh sekian banyak perkara-perkara menyimpang. Yang paling beratnya adalah menyatakan Uzair adalah putra Allah, menjadi agama kesyirikan, ya. Nasrani juga demikian. Dan yang paling beratnya adalah ucapan mereka Isa adalah putra Allah. Allahu musta'an. Dan orang-orang yang menyatakan dirinya muslimin pun ada yang berlebih-lebihan. Bahkan yang paling parahnya tentunya sudah keluar daripada Islam ini, kelompok Syiah Rafidhah yang mereka menyatakan Ali adalah Allah itu sendiri. Menuhankan Ali bin Abi Thalib. Ada ya, kelompok Syiah yang pertama kali, yang kemudian oleh Ali bin Abi Thalib mereka dibakar. Dibakar hidup-hidup. Meskipun perbuatan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu diingkari oleh sebagian sahabat, akan tetapi ya, terjadi di masa tersebut. Ali menyatakan, "Lamma ra'aitul amra amran munkar da'autu ajattu nari wa da'autu kumbur." Di saat aku melihat perkaranya itu adalah perkara yang semakin mungkar, kemungkarannya yang besar, maka aku pun menghidupkan api, kemudian aku memerintahkan kumburo. Kumburo ini nama daripada orang yang menjadi tangan kanan Ali bin Abi Thalib. Menyeru mereka orang-orang yang menyatakan anta rabbuna, engkau adalah Rabb kami, engkau adalah Tuhan kami. Barang siapa yang menyatakan apa adalah Tuhannya, maka masuk ke dalam api ini. Dan mereka masuk dengan sukarela, orang-orang Syiah tersebut, terjun ke dalam api tersebut. Ucapan Ali bin Abi Thalib semakin menguatkan mereka, aku benar-benar Tuhan kami. Luar biasa. Ya, jadi yang namanya syubhat, yang namanya kesesatan itu kalau sudah merasuki cara berpikir seseorang, sudah mengalahkan akal sehat sudah. Habis sudah akal sehat. Itu yang terjadi pada orang-orang Khawarij misalnya. Bunuh diri bisa menjadi jalan menuju surga. Dari sisi mana coba bayangkan? Bahkan melibatkan anak-anaknya yang tidak berdosa, dianggap sebagai jalan pintas untuk menuju surga. Akal sehat yang mana yang bisa mengatakan demikian? Tetapi syubhat. Syubhat luar biasa. Merusak daripada akal sehat manusia. Jami'ul khalq al-jin wal-ins yajib an yakuna dinahum wahid. Huwa tauhid. Seluruh daripada makhluk, baik jin maupun manusia, wajib untuk menjadikan agama mereka itu satu. Ya ini apa? At-tauhid. Wa ifradullah bil ibadah jalla wa ala, dan mengesahkan Allah dalam ibadah jalla wa ala. Wal ibadah bayyanaha ala al-sunnah rusul. Dan ibadah itu Allah jelaskan melalui lisan para rasul. Ma wakkalaha ilan nas, bukan diserahkan kepada manusia. Di sini saya ingin menjelaskan satu manhaj. Yang pertama bahwasannya seluruh makhluk wajib untuk beragama dengan satu agama. Inna dina indallahil Islam, ya kan? Dan itulah tauhid. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi illa liyuwahidun, untuk mentauhidkan aku. Ifradullah bil ibadah. Makna tauhid adalah mengenal Allah dalam ibadah. Lantas ibadah itu sendiri, ibadah itu sendiri orang mungkin ingin, saya tidak akan beribadah kecuali hanya kepada Allah. Akan tetapi bagaimana cara ibadahnya? Apakah kemudian membuat satu patung yang kemudian patung tersebut dikatakan dinamai oleh pembuatnya sebagai Al-Ilah misalnya, atau dikatakan sebagai Ar-Rahman misalnya, kemudian disembah-sembah begitu, sujud-sujud begitu, atau bagaimana? Jawabannya tidak demikian. Urusannya tidak diserahkan kepada umat manusia, tapi diserahkan kepada Allah Azza wa Jal, dikembalikan kepada Allah Azza wa Jal. Karenanya Allah Azza wa Jal kemudian mengutus para rasul, menjelaskan tentang apa yang harus dikerjakan bagi yang ingin beribadah kepadanya. Bal anzala alaina kitaban wa arsala ilaina rusulan. Allah Subhanahu wa taala bahkan menurunkan kepada kita kitab dan mengutus kepada kita para rasul. Wa qal hadza huwa ad-din wa hadhihi hiya al-ibadah. Dan Allah menyatakan inilah agama, agamaku, dan inilah ibadah, tata cara beribadah kepadaku. Allah turunkan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Pada hari ini aku sempurnakan agamaku, agama kalian. Aku sempurnakan nikmatku atas kalian, dan aku ridai Islam sebagai agama kalian. Sangat jelas dan sangat gamblang. Qattabayyana rusdu minal ghayy. Sangat jelas mana jalan hidayah, mana jalan penyimpangan. Tinggal kita mau mengambil yang mana. Walhamdulillah, di dalam Islam ini Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kita kepada jalan Ahlus Sunnah. Keseharian kita tidak lepas daripada bimbingan ilmu Alkitab wa Sunnah. Menjadi rutinitas bagi kita mengkaji permasalahan agama kita, yang hal ini tidak ada pada kelompok-kelompok yang lainnya. Terlebih manusia-manusia yang kemudian terkungkung oleh hizbiyah. Wallahi musta'an. Disesatkan oleh para tokoh-tokoh kelompoknya. Wallahi musta'an. Wahiyah tauqifiyah, dan ibadah itu bersifat tauqifiyah. Waddin taufiqi, dan agama itu adalah taufiqi. Laisa min haqqin nas an yasra'u lahum adyanan. Taufiqi itu artinya berdasarkan apa yang ditujukan oleh Allah berdasarkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kalau itu perintah dan berdasarkan apa yang dilarang oleh Allah, kalau itu adalah larangan, itu taufiqi. Bukan hak manusia untuk kemudian membuat-buat aturan-aturan, syariat-syariat. Menurut saya dan menurut saya. Agama kita dibangun di atas dalil dan bukan dibangun di atas pendapat. Bal hadza min haqqillah subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan murni hak Allah subhanahu wa ta'ala. Huwallazi yasra'ad din. Dialah yang telah mensyariatkan agama. Am lahum syuraka syara'u lahum min ad-din ma lam ya'zam bihillah. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang mensyariatkan untuk mereka di agama ini apa yang tidak diizinkan oleh Allah? Hadza ingkarun minhu subhanahu wa ta'ala. Ini adalah bentuk pengingkaran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Faddin huwa ma syara'ahu Allah wa anzalahu fi kutubih. Maka agama, yakni agama Islam, agama adalah apa yang Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan dan apa yang Allah turunkan daripada kitabnya. Wa ala al-sunni rusulih, dan apa yang dijelaskan oleh lisan rasul-rasulnya. Alaihimus salatu wassalam. Fahuwa taufiqi. Bukan taufiqi, afwan. Fahuwa tauqifi. Tauqif. Yang bersifat tauqif. Tidak bisa kemudian kita sendiri yang menentukannya. Warusul innama hum muballighun anillahi jalla wa'ala. Dan para rasul, mereka semata hanyalah menyampaikan dari Allah jalla wa'ala. Yuballighuna anillah ma syara'ahu li ibadih. Menyampaikan dari Allah apa yang Allah syariatkan untuk hamba-hambanya. Hadihi wazifatur rusul alaihimus salatu wassalam. Ini tugas daripada para rasul alaihimus salatu wassalam. Tugasnya apa? Muballighuna anillah. Menyampaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wahum muta'abidun bihadad din mithla ghairihim. Sedangkan mereka, para rasul itu pun, mereka juga muta'abidun. Mereka juga beribadah. Beribadah dengan agama ini. Dengan agama yang mereka bawa tersebut. Sama seperti yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun telah dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala diampuni segala dosa, Rasulullah SAW terus beristighfar. Bahkan istighfar beliau tidak kurang 70 kali dalam sehari minimalnya. Bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Padahal tidak memiliki dosa sama sekali. Dan beliau beribadah kepada Allah dengan ibadah yang luar biasa. Sampai pecah-pecah telapak kaki beliau karena tingginya atau karena lamanya beliau berdiri di malam hari salat malam. Aisyah menyatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam tatafattar qadamah min tulil qiyam, pecah-pecah telapak kakinya karena panjangnya beliau berdiri salat malam. Maka Rasul atau ya, maka Aisyah menyatakan, ya Rasulullah, kenapa Anda melakukan hal ini? Lima fa'alta hadza ya Rasulullah? Wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddam min dhanbik wa ma ta'akhkhar. Sedangkan Allah telah mengampuni dosa-dosa engkau yang telah lalu dan yang akan datang. Maka beliau mengatakan, ya Aisyah, afala akuna 'abdan syakura? Wahai Aisyah, kalau sudah demikian, artinya sudah diampuni dosa-dosanya begitu, apakah tidak sepantasnya bagiku untuk menjadi seorang hamba yang bersyukur? Sehingga semakin giat bertambah ibadahnya. Semakin tinggi ma'rifat seseorang kepada Allah, maka semakin besar ibadahnya. Bukan keadaan orang-orang sufi yang mereka ya setelah sampai hakikat atau ma'rifat kemudian meninggalkan syariat. Ini adalah kesesatan yang nyata. Tipu daya iblis. Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah, beliau pernah bermimpi. Dalam mimpinya didatangi oleh satu ars, satu singgasana besar, dikelilingi oleh cahaya yang berwarna-warni. Kemudian di atas singgasana tersebut, ada sesuatu yang besar pula mengatakan kepada dirinya, wahai Abdul Qadir, engkau sekarang telah mencapai ma'rifat dan aku telah membebaskan engkau daripada ibadah. Kata yang ada di atas singgasana besar tadi. Maka Abdul Qadir Jailani menyatakan, apakah engkau adalah Allah? Alladzi la ilaha illa huwa? Pertanyaan Abdul Qadir Jailani. Karena dia menyatakan, ana rabbuk, aku adalah Rabbmu. Awalnya demikian. Apakah engkau adalah Allah? Ditanya sama Abdul Qadir. Yang tidak ada ilah kecuali dia. Maka seketika singgasana itu buyar. Cahayanya langsung padam dan hilang dengan kalimat Alladzi la ilaha illa huwa. Dan itu diceritakan oleh Abdul Qadir Jailani rahimahullah, pengalaman dalam mimpinya. Beliau adalah seorang tokoh ahlu sunnah, meskipun karena kebesaran namanya dan banyaknya karomah yang beliau miliki, ketinggian ketakwaannya, beliau ini sering ditokohkan dalam deretan tokoh-tokoh sufi. Padahal beliau adalah ulama ahlu sunnah. Beliau punya kitab Al-Hunayyah dan kitab yang lain yang menunjukkan akan akidah beliau, manhaj beliau yang lurus, manhaj ahlu sunnah. Ibad ya'buduna Allah jalla wa ala bihadha ad-din alladhi sara'ahu lahum wa li umamihim. Mereka para rasul adalah ibad, hamba-hamba Allah yang mereka beribadah kepada Allah jalla wa ala dengan agama yang ini. Ya, ini agama yang mereka bawa dari Allah wa ta'ala yang Allah syariatkan bagi mereka dan bagi umat-umat mereka. Wallahu ta'ala alam biswab. Ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Naktafi lahuna. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Thank you. salah. Masak barang ini salah. Sudah mondok belum? Iya. Apa itu? Tahu. Tahu tak? Tidak pun belum. Tidak apa-apa. Tetapi motoran.